الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ما بعد ثاني عشر كتاب الأيمان والنذر كتاب أيمان sumpah-sumpah dan nadar-nadar wishtamilu ala babain mencakup atas dua bab al-babul awal al-aiman wa fihi iddatu masail. Bab pertama adalah al-aiman, sumpah, dan padanya ada beberapa masalah. Al-masalatul ula fi ta'rifil aiman, pengertian aiman. Al-aimanu lughatan jam'u yamin. Aiman secara bahasa adalah bentuk jamak dari yamin, yamin mufrad. Yamin yaminani aiman wa huwa al-halifu awil qasam. Sumpah sama al-halif atau al-qasam. ويسمى الحلف يمينا لأنهم كانوا إذا تحالفوا ضرب كل واحد منهم بيمينه على يمين صاحبه. Kenapa yamin ini, sumpah ini diberi nama yamin? Karena secara bahasa yamin artinya tangan kanan. Asal muasalnya li'annahum kanu idza tahalafu, dulunya orang-orang ketika mereka saling berjanji, kerjasama, saling melindungi, saling membela, saling kerjasama. Barakallahu fikum. Saling menolong, saling membantu, bersumpah. Barakallahu fikum. Idza tahalafu daraba kullu wahidin minhum bi yaminihi ala yamini sahibihi. Mereka akan memukulkan tangan kanannya ke tangan kanan saudaranya. Tayyidunya yamin. Berjabat tangan mereka, saling menggenggam bahwa saya akan menolong engkau dan engkau pun menolong saya. Saya membela engkau, engkau juga membela saya. Namanya sumpah untuk saling membela atau atas perjanjian yang mereka sepakati. Al-Halif. Berbagai macam. Wa syar'an tawkidu syai'al mahluf alaihi bidzikri ismillahi aw sifatin min sifatihi. Secara syariat tauhidu syai memperkuat sesuatu, al mahluf alaihi, yang dijadikan sumpah atasnya. Nama Allah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala atau sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini sumpah, yamin sumpah. Al-masalah thaniya aqsamul yamin, jenis-jenis sumpah. Tanqasimul yaminu min haythu in iqaduha wa adamu in iqadiha ila thalathati aqsam. Dibagi sumpah-sumpah itu dari sisi berlakunya atau tidak berlakunya menjadi tiga bagian. Yan aqid, yani sah sumpah itu, atau ghairu tablayan aqid, atau tidak sah sumpahnya. Ini bagi menjadi tiga. Pertama al-yaminul lagu, sumpah yang main-main, dalam artian ucapan sumpah yang menjadi kebiasaan orang. Mereka tidak menginginkan dari sumpah, dari kata-kata itu, sumpah itu sendiri, tapi cuma sekedar wallahi, wallahi. Kita masuk ke toko menanyakan tentang tomat misalnya. Ya, Aba Fulan, indaka tomat? La wallahi, khalas. Wallahi, demi Allah, habis. Barakallahu fikum. Ini yang biasa diucapkan, wallahi, tallahi, dari ucapan-ucapan yang mereka pakai dalam keseharian mereka, dalam pembicaraan. namanya al yaminul lagh wa huwa al halifu min ghairi qasdil yamin, sumpah tapi bukan tujuannya untuk bersumpah, cuma sekedar kata-kata itu diucapkan barakallahu fiikum, tapi bukan tujuan sumpah. Kayaku la wallahi bala wallahi wa huwa la yuridu bidzalika yaminan wa la yaqsudu bihi qasama. Mereka tidak menganggapnya itu yamin, sumpah barakallahu fiikum, dan tidak bertujuan sumpah. Ada yu'addu lagwa, ini dianggap lagu, yakni tidak teranggap barakallahu fiikum. Ini biasa diucapkan oleh tukang-tukang jual apa macam-macam. Jadi kita masuk ke toko bakalnya, ini warungnya. Tanya tomat, pas habis bilang, wallah, wallah, khalas. Udah habis, wallah. Jadi, wallah, wallah, tallah, jadi, billah. Ini biasa mereka ucapkan, namanya lagul yamin. Bala la wallah bala wallah wa huwa la yuridu bidzalika yaminan wa la yaqsudu bihi qasama fa hadha yu'addu lahu aw yahlifu ala shay'in yadhunnu sidquhu fa yadhharu khilafuhu. Atau dia bersumpah atas sesuatu yang dia menyangka itu benar, ternyata kebalikannya. Ini sesuatu yang biasa saja terjadi. Tapi biasa terjadi. Kita menganggap sesuatu ya sesuai dengan yang kita lihat, ternyata tidak seperti itu. Barakallahu fiikum. Liqouli ta'ala la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum. Sesuai dengan ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah tidak menghukum kalian atas sumpah-sumpah lagu dari sumpah-sumpah kalian. Qalat Aisyah, unzilat hadhihi al-aya la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum fi qawli ar-rajuli la wallahi wa bala wallahi wa kalla wallahi. Kata Aisyah, taib, ucapan lagul yamin ini pada kebiasaan orang yang mereka pakai dalam ucapannya, wallahi la wallahi bala wallahi kalla wallahi, hadhihi yamin la kafarata biha. Sumpah yang seperti ini tidak ada kafarah atasnya, tidak ada hukuman atasnya. Wala mu'akhadata, taib, wala ithma ala sahibiha, tidak ada dosa, tidak ada, taib, hukuman yang diberlakukan atasnya. Jadi sama seperti kata-kata biasa yang diucapkan. Yang kedua, al-yaminul mun'aqadah, sumpah yang dianggap. Wahyal yaminul lati yaqsuduha al-halifu wa yusammimu alaiha. Yani sumpah yang memang disengaja oleh orang yang melakukannya dan bersikuku atasnya. Sammam. Wa takunu ala al-mustaqbal minal af'al. Dan ini untuk perkara yang akan datang dari apa yang dia lakukan, akan lakukan. Baik. Ini penguat, memang dia akan melakukannya. Taib, watakunu ala amri mungkin, dan sumpahnya ini dilakukan atas perkara yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Fahadi yaminum munakadah maksudah, makanyalah sumpah yang teranggap dan disengaja. Fatajibu fiha indal hinsi, maka wajib kena kafara atasnya ketika dia melanggarnya. Fatajibu afiha indal hinsi kafaratun. Barakallahu fikum. Maka wajib kafara atasnya ketika dia melanggar sumpahnya. Dalam artian, ketika dia berjanji untuk melakukan sesuatu kemudian tidak melakukannya, maka dia wajib untuk membayar kafara atas sumpahnya. Baik. Seperti ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima 'aqadtumul ayman. Baik. Seperti dia mengatakan, wallahi la adhhabanna ghadan, demi Allah saya akan berangkat besok, maka dia harus berangkat besok. Kapan dia tidak berangkat besok, maka dia harus membayar kafarah atas ucapannya tadi. Ini untuk masa yang akan datang, apakah dia akan melakukannya atau tidak melakukannya. Wallahi saya tidak akan jualan lagi. Barakallahu fiik. Nah, ketika dia jualan, maka dia harus membayar kafar atas ucapannya ini, atas sumpahnya. Baik. Maka dia harus membayar kafarah kalau dia tidak melakukannya. Yang ketiga, al-yaminul gamus. Yaminul gamus yang kedua tadi ini banyak, barakallahu fikum, dia hatta orang-orang yang dia bersumpah untuk kita, maka hendaknya kalau itu bisa kita lakukan, disunnahkan kita untuk melakukannya, termasuk dalam perkara ibrarul qasam. Ketika orang mengajak kita makan, ya khibarakallahu bikum ta'ala indana ta'asya, wallah, kalau dia sudah mengatakan wallah, maka kita harus mendatangi rumahnya untuk makan makan malam, barakallahu bikum. Atau orang sudah mau berangkat, sudah makan dia, kemudian singgah di rumah seseorang pas juga mau makan. Tayyib wallah ya khita'al. Tayyib al-ghada' indana. Wallah. Tayyib. Maka untuk dia tidak membayar kafar atas sumpahnya, ya kita harus makan walaupun cuma satu jumput nasi. Yang jelas kita sudah makan walaupun cuma sedikit. Yang jelas dia sudah terlepas dan terbebas dari sumpahnya. Tayyib. Ya, untuk mengenakan dia daripada barakallahu bikum, tidak enak juga. Ya, tinggal kita makan, no. Cuma itu. Oh, orang, sokanya kita ini makan ya, biar cuma sedikit sebelah. Cuma sedikit, cuma satu suap lah. Nasinya dengan apanya, tapi lauknya setelah itu berangkat. Karena terkadang orang memaksa sekali barakallahu bikum. Nah, terus gimana lagi? Itulah ungkapan persaudaraan dia, ungkapan ke apa istilahnya? Apa ya? Ini kedekatan dia terhadap kita. Tapi akhirnya makan dulu. Dia cuma cicip-cicip jua, yang penting makan. Barakallahu fikum. Ya, kita melakukannya supaya enggak, barakallahu fikum, termakan oleh sumpahnya. Barakallahu fikum. Ini harus membayar kafarah. Al-yaminul gamus. Yang ketiga, sumpah palsu. Barakallahu fikum. Wa hiya al-yaminul kadhiba allati tanhadimu biha al-huquq. Dia yang mengambil, kemudian wallahi bukan saya yang ngambil, ini namanya yaminul gamus. Barakallahu fikum. Dikatakan gamus karenahu yaghmisu sahibahu fil ithm. Gamus di sini karena dia dicelup masuk ke dalam dosa karena sumpahnya ini. Dia dusta. Jadi, ketika dia bukan saya ngambil, padahal dia ngambil. Wallahi bukan saya ngambil. Jadi, ente yang melakukannya. Wallahi bukan ana yang melakukannya. Dia sudah sumpah. Yaminul gamus. Ya, orang tinggal percaya saja. Tapi dia sudah bersumpah. Barakallahu fikum. Bainahu bainahu wa bainallah al-yaminul kadhib allati tanhadimu biha al-huquq. Yang dengan sumpah ini hak-hak orang tergugurkan. Terlantarkan. Aw allati yaqsudu biha al-ghish wal khiyanah. Atau sumpah yang dengannya dia melakukan tipuan dan khianat. Fasahibuha yahlifu ala syai' wa huwa ya'lam annahu kadhib. Maka pelakunya dia ini bersumpah atas sesuatu, dia tahu bahwa dia dusta. Dia ngambil, wallahi bukan saya ngambil. Dia melakukan, wallahi bukan anak yang melakukannya. Kan akhirnya orang percaya saja dengan sumpahnya. Berikutnya apa? Harta orang hilang. Barakallahu fikum. Nama yaminul gamus wa hiya kabiratun minal kabair. Ini merupakan dosa dari dosa-dosa besar. Wala tan'aqidu hadhihi al-yamin. wala kafarta biha li annaha a'dhamu min an tukaffar. Terus apa? At-taubah. La tanakhidhu hadhihi al-yamin, tidak teranggap sumpah ini dan tidak ada kafarah atasnya. Kenapa? Li annaha a'dhamu min an tukaffar. Karena dosanya lebih besar dari kafarah yang dia akan lakukan. Baik. Wala annaha yaminun ghairu mun'aqadah, dan juga ini sumpah yang tidak teranggap. Tapi para tujuh berkafarah kalau maka tidak ada kewajiban kafarah. Tapi yang ada apa? Tajibu taubatu minha. Yang ada adalah wajib taubat daripadanya. Barakallahu fiikum. Yang ada adalah taubat, bukan kafarah. Tidak ada kafarahnya. Taubat waradul hukuk ila ashabiha. Dia tobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengembalikan harta orang atau hak orang dari kepemiliknya. Idza tarattaba 'alaiha dhaya'u huquq, kalau memang ternyata sumpahnya tadi itu ya dia pakai untuk mengambil hak orang, ya harus dia tobat dan mengembalikan hak orang tersebut. Wa summiyat hadhihi al-yamin ghamusa, dan dinamakan sumpah ini dengan sumpah yaminul ghamus, ghamusa, liannaha taghmisu sahibaha fil ithm. Taib, ghams, dicelup, direndam, dimasukkan ke dalam air, kalau itu adalah pakaian. Barakallahu fikum. Tapi di sini karena inilah dosa, taib, taghmisu sahibaha fil ithm, merendam, mencelupnya masuk ke dalam dosa. Perbuatan ini memasukkan dia ke dalam dosa, kubangan dosa. Summa fi nari jahannam iyadan billah, kemudian nanti ditenggelamkan masuk ke dalam api neraka jahannam oleh iyad billah. Wa dalil hurmatiha, dalil keharamannya ucapan Allah Subhanahu wa taala, wala tattakhidhu aymanakum dakhalan bainakum fatazilla qadamun ba'da thubutiha wa tadhuqu as-su'a bima salattum an sabilillahi wa lakum adabun adzim. La tattakhidhu aymanakum dakhalan bainakum. Jangan kalian menjadikan sumpah-sumpah kalian atas nama Allah Subhanahu wa taala untuk kalian mengambil hak orang di antara kalian. Fatazilla qadamum ba'da thubutiha, maka akan terpeleset kaki ini, tergelincir setelah dulunya kuat kokoh. Wa tadquqsu bima sadattum an sabilillah, dan kalian akan mendapatkan adab dari Allah Subhanahu wa taala karena apa yang kalian lakukan dari menghalangi dari jalan Allah Subhanahu wa taala, lakum adzabun adzim, dan untuk kalian adab yang sangat besar. Wali hadithi Ibnu Umar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al kaba'iru al isyraku billah. Demikian juga sesuai dengan hadis Ibnu Umar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al kaba'iru al isyraku billah. Dosa besar itu pertama engkau mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hukukul walidain, berdosa maksiat kepada kedua orang tua, tidak taat, tidak berbakti. Waqatlun nafs, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya waliyaminul ghamus, sumpah yang dengannya dia mengambil hak orang lain. Barakallahu fikum. Yaminul ghamus. Wali hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khamsun laisa lahunna kaffar. Lima perkara tidak ada kafarah atasnya. Yang ada adalah taubat. Baik. Asyirku billah. Anda diperintahkan untuk taubat dan mengesakan Allah setelahnya. Waqatlun nafs bighairi haq, membunuh jiwa. Barakallahu fikum. Tanpa hak. Wa bahtu mu'min, menuduh orang mukmin melakukan buhtan, menuduh seorang mukmin secara buhtan melakukan kejelekan. Wa yaminun sabirah, yuqta'u biha ma yaqta'u biha malam bighairi haq. Wa yaminun sabirah, ini yaminul ghamus, yaqta'u biha malan bighairi haq, dengan sumpah yang dia ucapkan tadi dia mengambil harta orang lain, dia mencuri harta orang lain. Bukan wallahi, bukan ada yang ambil, Baik. Akhirnya orang percaya saja, dia selalu sumpah. Barakallahu fiikum. La haula wa illa billah. Baik, kita cukupkan sampai sini. Barakallahu fiikum. Allahumma subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.